ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله فسبحانه وتعالى رب العرش العظيم صلاة وسلاما على سيد غير المحجلين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واهدنا إلى سبيلك. Pendengar RRI yang berbahagia, rasanya senang bertemu dengan seluruh pendengar pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka kajian-kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, yang dimana kami dari tim Safir Al-Azhar tetap berusaha untuk memformat dan menyajikan kajian-kajian tafsir ini secara up to date, mengena dan juga difahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada pertemuan yang berbahagia ini kita mencoba untuk membahas surah An-Nisa ayat ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat, kemudian mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Pendengar yang berbahagia, ayat ini ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lalu yang menceritakan tentang tabiat ahlul kitab, mereka-mereka yang diberi Taurat, yaitu Bani Israel. Di antara tabiat buruk mereka adalah sering menukar hidayah dengan kesesatan, sering melakukan pelecehan terhadap Taurat yang mereka terima, yang seharusnya mereka iman dan beramal dengannya, percaya. Nah, karena nafsu syahwat duniawi yang begitu keras telah menghimpit batin mereka dan menguasai seluruh jaringan urat saraf mereka, akhirnya dunia yang sementara mereka ambil dengan menggadaikan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Taurat. Ini mereka lakukan dengan sengaja. Akhirnya Allah memberikan kutukan dan laknat kepada mereka. Di antara penyebab penyebab kesesatan itu sendiri, pertama ketika mereka tidak lagi memberikan pemahaman dan memberikan perhatian yang kuat kepada Taurat dan kitab yang mereka dapati. Ya akhirnya mereka mengajak yang lain juga agar tersesat. Nah, ini penyakit orang yang tersesat. Dia sesat pasti ingin orang lain sesat. Supaya apa? Kalaupun salah tidak sendirian salah. Kalaupun dihukum tidak sendirian dihukum. Nah, maafnya kalau masuk neraka tidak juga sendirian nanti masuk neraka. Inilah logika syaitan yang tidak akan sendirian berada dalam neraka. Dia ingin anak Adam, manusia, sedapat sebanyak mungkin dia bawa untuk masuk ke dalam neraka. Nah, oleh sebab itu, cara yang efektif untuk menghindar dari yang seperti ini adalah membentuk kelompok jamaah, membentuk umat yang kemudian dapat menerapkan nilai-nilai keislaman sehingga tidak ada pintu lagi bagi syaitan, bagi kejahatan untuk menyesatkan mereka. Ya, Ustaz Hanafi. Iya, Pak. Ini ada sebuah hadis yang ingin saya tanyakan sama Ustaz Hanafi. Iya. Yaitu ketika Rasulullah bersabda wa annallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Ini hadisnya sangat kuat ini. Gimana maksudnya nih? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Artinya Allah menguatkan agama ini dengan orang yang jahat pula. Birrajulil fajir. Iya, kalau kita melihat ketika agama ini yang benar ini dirusak, dihancurkan, maka ada orang-orang yang kembali terpanggil jiwanya untuk membela dan memperkokoh agama itu. Jadi musuh itu sebenarnya memperkokoh lawannya. Oh, hikmahnya di situ. Itu berarti hikmahnya itu situ. Iya, iya. Jadi seorang bisa dikatakan pahlawan, iya, bila musuh yang dihadapinya itu juga membahayakan dia. Iya, iya. Seorang dikatakan biasa-biasa saja, bila ya dia berkarya biasa-biasa saja karena kondisinya biasa juga. Nah, agama ini akan kuat, akan dapat terjaga bila ada orang-orang yang membela di samping ada yang menghancurkannya. Berarti kesimpulannya, orang-orang jahat itu kita harus sebagai orang yang beriman ataupun bertakwa harus pandai-pandai mengambil hikmahnya. Betul. Menurut hadis ini kira-kira begitu, kan? Iya. Apa hikmah yang terkandung di balik itu adalah ya isu-isu yang tidak benar didengungkan kepada Islam. Ya. Bagi pembela-pembela Islam harus lebih banyak membaca, lebih banyak mengetahui trik-trik mereka, dan juga lebih kokoh, lebih hamasah membela agama yang dicintainya. Maka semakin kuat pembelaannya, ya semakin bagus. Kenapa? Semakin besar pula tantangan dan permusuhan dari orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Berarti kesimpulannya di sini, ketika Rasulullah bersabda birrajulil fajir, agama itu dikuatkan dengan orang yang jahat, dengan kesimpulan jangan kita pula ikut kepada orang tersebut. Iyalah. Artinya mengimbangi. Mengimbangi. Sudah pasti itu. Meningkatkan keimanan kita. Begini sekarang di Indonesia ini, kalau kita lihat dalam konteks pemikiran, yeah, telah banyak tersebar pemikiran sekularisme, Islam liberal. Nah, bagaimana seharusnya seorang dai yang ingin memperkokoh imannya, memperkokoh agamanya, dan ingin rupanya masyarakat ini tidak terkontaminasi dan terbawa oleh pemikiran-pemikiran sesat jaringan Islam liberal tersebut? Nah, seharusnya mereka harus banyak membaca, memperkokoh agama dengan cara mencari mana sebenarnya kesalahan dan kelemahan mulakhbatnya pemikiran orang-orang yang tersesat tadi, sehingga dengan begitu agama semakin paham, agama semakin terang, dan para pemeluk agama itu pun semakin kokoh. Nah, jadi belajar mengambil hikmah dari lawan. Iya. Jadi, terus ada yang ingin saya tambah di dalam surat An-Nisa ayat 44 ini, ketika Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab." Ini mengindikasikan bahwasanya sebelum datangnya rasul yang terakhir itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti rasul kitab-kitab ada yang sebelum turun itu sebelum Rasulullah itu melegalkan, artinya mengiyakan apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Betul. Ah begitu. Yeah. Karena nabi-nabi dahulu ini diutus khusus kepada kaum-kaumnya sendiri. Jadi ketika dapat suatu penyakit di dalam sebuah kaum, di dalam satu kaum itu, maka akan diantisipasi terus langsung oleh Rasul yang diutus sesuai dengan kaumnya itu. Seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam, semuanya itu diutus di supaya penyakit-penyakit yang ada pada masa itu yang tidak sesuai dengan manhaj ataupun syariat Allah, maka diutuslah Rasul-Rasul tersebut. Tapi zaman sekarang ini, dalam arti kata ketika masa Rasulullah itu, umat itu sudah menjadi satu saat Nabi. Karena nasu ummatan wahidatan. Maka secara tidak langsung bahwasanya dengan kedatangan Rasul-Rasul terdahulu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menguatkan apa yang ada terdapat di dalam Alkitab mereka. Iya. Tapi begitu datang mereka ini, ya, padahal orang-orang Yahudi dulu sangat istilahnya menginginkan sekali Rasul itu datang. Betul. Tapi begitu datang Rasul, mereka mengingkarinya. Karena terbukti dengan ayat ini, tidakkah engkau lihat katanya, begitu datang tiap-tiap kitab kamu itu membenarkan Rasulullah itu sebagai khataman nabiyin, nabi yang terakhir, mereka tahu bahwasanya apa yang dibawakan Rasulullah tersebut adalah untuk menguatkan kitab-kitab samawi yang terdahulu. Kenapa buktinya? Masalah akidah, tidak ada perdebatan masalah itu. Betul. Karena memang dibawa pada masa Nabi Adam alaihi salam sampai masa Rasulullah itu tetap satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah terakhirnya. Betul. Betul. Pertama akan ajaran tauhid. Iya. Tidak ada yang membantah masalah itu. Betul. Nah, begitu. Cuman masalah hukum ya disesuaikanlah dengan kondisi sekarang ini, karena memang Rasulullah itu adalah Rasul seluruh umat, maka dipersiapkanlah betul-betul kitab itu supaya dapat menyembuhkan semua orang terhadap penyakit yang diderita oleh umat Rasulullah ini, yaitu umat Rasul yang sedunia. Betul. Jadi pendengar yang berbahagia, saya melihat ini ada sebuah titik terang dari apa yang dikatakan Ustadz Fajrul tadi, bahwasanya Islam ini sangat mulia. Jadi kita sebagai umat yang memegang agama ini dan diamanahkan kepada kita untuk mengemban risalah agama ini, pertama harus menjaga kemuliaan tadi dengan sifat-sifat mulia. Seseorang, kata Syekh Sya'rawi, dia akan dimuliakan bila pertama dia sendiri mengikuti hal-hal yang mulia. Dan yang kedua, dia juga mengaplikasikan dan mengamalkan dalam kehidupannya hal-hal yang mulia. Jadi kemuliaan ditambah dengan kemuliaan, maka akhirnya manusia diinginkan dan diformat oleh Allah menjadi makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Tuhan telah mengatakan kami telah muliakan bani Adam. Nah, bukan tidak banyak kemuliaan telah diberikan kepada kita. Termasuk satu yang paling mulia adalah kemuliaan agama. Agama ini membenarkan dan mengkonfirmasi seluruh agama-agama yang lalu. Dan termasuk juga kalau kita lihat, kelebihan Islam dan Al-Quran ini adalah membetulkan dan meluruskan seluruh penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh agama terdahulu. Tak ada satu yang tidak diselesaikannya. Sehingga akidah tentang Nabi Isa, akidah tentang Taurat, hukum-hukum yang terkandung di dalam agama mereka, juga disinggung di dalam Al-Quran dan diberi berbagai apresiasi dan pemahaman-pemahaman yang lurus. Sehingga umat Islam, manusia menjadikannya sebagai hujjatul balighah, sebagai pedoman, sebagai argumentasi yang tertinggi dalam kehidupan mereka. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran, akan menjadi selesailah persoalan kita insyaallah. Ya, ini ada lagi Ustaz Hanafi, ketika Allah berfirman yashtaruna dalalata, mereka orang-orang kafir ataupun orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang tidak bersih hatinya, malah justru mereka jual ayat-ayat Allah itu dengan kesesatan mereka. Artinya apa? Sekarang ini fenomenanya sudah terbalik, Ustaz Nabi. Iya. Artinya apa? orang-orang yang menjual kesesatan itu malah menuduh orang-orang yang beriman lah orang membuat kerusuhan. Oh. Orang-orang itulah yang sesat katanya. Iya. Karena ini permasalahannya tergantung media massa ini, Ustaz Hanafi. Saya pikir begitu. Siapa yang menguasai media massa, dialah yang menguasai opini. Iya. Tidak ada lagi nilai kebenaran yang menjadi sebuah tumpuan. Makanya umat Islam, Pak Ustaz Fajrul, saya pikir harus mempunyai manaah fikriyah. Apa itu maksudnya manaah? Imunisasi pemikiran. Dia harus imun. Harus kokoh pemikirannya dan terfilter. Jadi tidak semua informasi yang masuk ke dalam benaknya dia percaya, apalagi itu datang dari barat. Yeah. Apalagi itu datang dari orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Yeah. Ya, mereka tidak pun Islam, tidak pun umat ini bergerak ataupun tidak pun apa-apa, mereka sudah mengatakan yang sholat itu teroris. Kenapa? Tak mau ikut mereka kan? Yeah. Nah. Itulah sekarang fenomena yang terjadi. Apalagi kita seperti saudara-saudara kita di Palestina yang melawan kejahatan Israel. Nanti udah lebih cepatlah mereka menuduhnya teroris. Kita saja kalau kita tanya atuk nenek kita dulu yang pejuang-pejuang lah, Belanda bilang apa sama gelar untuk orang-orang pejuang? Teroris. Iya betul. Teroris, teroris yang over the mark katanya kan. Hmm. Nah, kan itu loh bahasa Belanda dulu. Artinya apa? Mereka begitulah bahasanya terhadap umat Islam. Karena pijakannya adalah duniawi. Jadi sini Allah membukakan kedok. Sebetulnya ya, orang-orang yang perolok itu sebetulnya orang-orang yang sesat. Betul. Membalikkan masalahnya itu. Betul. Mengatakan orang yang taat itulah sepertinya orang yang sesat. Betul. Jadi media masih dikompor-komporkan. Orang yang sholat jadi salah. Orang yang diam di masjid, yang tidak bergerak, yang tidak apa, diintip-intip, dicurigai dan macam segala. Makanya ada kata pepatah Arab. Sekarang istilahnya wamalana ila radin wa mardud. Kita ini saling tuding menuding. Betul. Karena itu tidak ada ketetap keimanan dalam hati, tidak bersih jiwanya. Tak ada mana'ah fikriyah ya. Tadi. Taib, alhamdulillah pendengar yang sangat kami muliakan, bersama kami alhamdulillah Ustaz Zainal, Ustaz Fajrul Haq, bersama Ustaz Hashim. Ustaz Hashim ini berasal dari Malaysia. Ya, orang Indonesia tapi ada di Malaysia sekarang bersama kita di studio dalam kunjungan yang singkat juga. Ya, sama-sama teman dari Kairo. Insyaallah mudah-mudahan keberadaannya bersama kita menjadi sebuah motivasi yang sangat besar insyaallah. Assalamualaikum Ustaz Hasin. Waalaikumsalam. Ahlan sahlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.